kita telah menyebutkan beberapa faedah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah إثبات الفرح لله عز وجل penetapan sifat gembira untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يفرح ويغضب. نعم الله سبحانه وتعالى gembira, murka, nam. Cinta dan benci. Dan ini merupakan sifat-sifat Allah. Akan tetapi sifat-sifat tersebut tidaklah sama dengan sifat yang ada pada diri-diri kita. Nah, bagaimana telah disebutkan dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Ma berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Nah, tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari makhluk. Dan di Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karena itu sifat al-farah, sifat gembira, sifat senang. Nah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala yaliku bi'azamatihi wa jalalihi. Ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Nah, dan tidak serupa dengan kegembiraan yang ada pada makhluk. Nah, baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa fihi dalilun 'ala anna al-insana idza akhta'a fi qawlin min al-aqwal walau kana kufran sabaqa lisanuhu ilayhi fa innahu la yu'akhadh bihi." Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya seseorang apabila terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam suatu kesalahan yang tidak dia sengaja, nah, pada ucapannya, dari ucapan-ucapan yang dia sampaikan, yang dia ucapkan, walaupun ucapan itu adalah merupakan ucapan kufur, walaupun ucapan tersebut adalah ucapan kufur. Jadi seorang yang apabila keliru, ya, tidak sengaja pada sebuah ucapannya, kemudian dia mengucapkan sebuah ucapan kufur, yang mana lisannya mendahulunya. Jadi lisan dia mendahulunya. Sebenarnya bukan itu yang dia ingin ucapkan. Tapi lisannya mendahulunya. Nah, sehingga dia mengucapkan kalimat yang keliru, yang terkadang kalimat tersebut adalah merupakan kalimat kekufuran. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Maka orang yang demikian keadaannya tidak akan dihukum dengan ucapannya tersebut. Ya, dengan ucapan yang keliru, ucapan yang tidak dia maksudkan. Jadi dia tidak bermaksud untuk mengucapkan kalimat tersebut, akan tetapi lisannya mendahului dirinya. Nah, sehingga dia mengucapkan satu kalimat yang mana terkadang kalimat yang dia ucapkan mengandung kekufuran. فهذا الرجل قال كلمة الكفر. Nah, maka orang ini yang disebutkan di dalam hadis, nah, saking gembiranya mendapatkan kembali, nah, hewan tunggangannya, demikian pula perbekalannya, ya, makanan dan minumannya datang kembali, hewan tunggangannya datang kembali, ya, dalam keadaan sudah berputus asa. Ya, dalam keadaan dia telah berputus asa dan dia sudah pasrah. Terhadap kematian akan menjemputnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menolongnya. Dia berada di satu padang pasir yang luas. Nah, yang kemudian hewan tunggangannya meninggalkan dia. Di atas hewan tunggangan tersebut ada makanan dan minumannya. Nah, kondisi yang demikian sulitnya. Namun, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, maka ketika dia sementara beristirahat di bawah pohon, nah, maka tiba-tiba hewan tunggangannya kembali. Begitu bahagia dan gembiranya, ya, orang tersebut. Yang pada waktu sebelumnya, dia sudah berputus asa dari kehidupan. Nah, dan dia sudah sementara menunggu kematian menjemputnya. Dengan kebahagiaan yang sangat, ya, saking bahagianya, sungguh sangat gembiranya, maka dia pun berucap dengan suatu ucapan yang keliru. Nah, apa ucapannya yang telah disebutkan dalam hadis? Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah rabbmu. Nah, ini adalah merupakan ucapan kekufuran. Nah, namun ucapan itu keluar disebabkan karena, ya, kegembiraan yang sangat pada dirinya. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadzal rajul qala kalimat kufur. Orang ini telah mengucapkan satu kalimat kufur. Nah, ucapan kufur. Nah, apa ucapannya? Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan saya adalah rabbmu. Nah, ini adalah merupakan kalimat kekufuran. La syak. Tidak ada keraguan padanya. Nah, akan tetapi kalimat itu muncul disebabkan karena kekeliruan. Nah, karena tidak sengaja, disebabkan karena, ya, kegembiraan yang sangat pada orang ini, sehingga dia tidak dihukum dengan ucapannya tersebut. Nah, dia tidak diberikan hukuman atas ucapannya tersebut. Kenapa? Karena dia tidak tahu, ya, keliru, ya, Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Nah, saking bahagianya, saking senangnya. Ya, salah ucap. Nah, ya, salah ucap. Baik. Maka oleh karena itulah para ulama menjelaskan terhadap Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya jika akhta al-insanu fi kalimatin kalimati kufrin fa innahu la yu'aqadhu biha. Naam, apabila seseorang naam keliru, ya, tidak sengaja, naam, pada ucapannya, pada sebuah kalimat yang diucapkannya dari kalimat kekufuran, maka dia tidak akan diberikan hukuman, ya, disebabkan karena ucapannya tersebut. Nah, kalimat kufur yang diucapkannya tadi. Nah, demikian pula dari beberapa kalimat-kalimat yang lainnya, ya, apabila seorang nah mencela orang lain, nah, akan tetapi dia keliru, ya, dia tidak bermaksud mencela pula, nah, maka sama keadaannya dan beberapa contoh-contoh yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, nah, seperti halnya seorang yang mentalak istrinya, nah, atallaqa zawjatahu ala wajhi al-khata' di dunia qasdin, seorang yang mentalak istrinya, nah, dengan tanpa sengaja, dengan tujuan maksud dan tidak berniat, nah, kemudian lisannya mendahuluinya, nah, keliru dalam ucapannya, maka hal ini tidak akan dianggap, dan yang lainnya dari beberapa ucapan-ucapan yang merupakan ucapan yang tidak disengaja, ya, ucapan yang tidak disengaja, yang keliru, maka tidak mendapatkan hukuman dari ucapannya tersebut. Kenapa demikian? Karena seorang tidak, nah, bermaksud untuk mengucapkan hal itu. Nah, ya, lianal insan lam yaqsidhu. Karena orang tersebut tidak memaksudkan ucapan tadi, ya, bukan itu yang diinginkan. Namun ada ucapan yang ingin disampaikan, namun karena lisannya mendahuluinya, sehingga dia mengucapkan kalimat-kalimat, nah, yang berbahaya. Nah, seperti halnya yang disebutkan di antara contoh di dalam Al-Quran, seseorang yang tidak diberikan hukuman, ya, dari suatu sumpah yang diucapkannya karena tidak sengaja, nah, karena keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-225. Allah berfirman, "La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum." Nah, "La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian, ya, tidak akan memberikan hukuman kepada kalian. Nah, bil-laghwi fi aymanikum. Nah, ini bil-laghwi bil-khata' fi aymanikum. Ya, pada sumpah-sumpah kalian, karena tidak sengaja, ya, karena sumpah yang tidak sengaja, ya, karena sumpah-sumpah kalian, nah, yang hal itu tidak disengaja, sehingga tidak dihukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang akan diberikan hukuman, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian, ya, karena niat yang ada di dalam, ya, yang terkandung di dalam hati-hati kalian. Nah, jadi kalau seseorang mengucapkan sebuah kalimat yang dia memaksudkan kalimat tersebut, maka ini termasuk terkena ancaman, terkena hukuman. Akan tetapi kalau dia tidak memaksudkan ucapan tersebut, ya, dia tidak meniatkan ucapan tadi. Nah, namun karena lisannya mendahuluinya, sehingga dia mengucapkan. Maka orang demikian keadaannya tidaklah diberikan hukuman. Nah, dari ucapannya tersebut. Berbeda halnya dengan seseorang yang memaksudkan ucapan tadi. Nah. Dijelaskan pula oleh Syekh Utsaimin perbedaan yang mencolok dengan orang-orang yang dikhilaf al-mustahzi. Nah, berbeda halnya dengan orang yang mengolok-olok, mengejek. Nah, orang yang suka mengolok-olok, mengejek. Nah, apalagi mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengejek syariat Allah. Nah, fa innal mustahzi'a yakfur. Nah, jadi berbeda dengan orang yang suka mengejek, mengolok-olok syariat Allah. Nah, kenapa orang yang suka mengejek, mengolok-olok ini berbahaya? Bahkan dijelaskan para ulama, dia terjatuh pada kekufuran. Nah, ketika seorang mengejek syariat Allah, mengejek ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika qala kalimat kufur, kalimat al-kufr walau kana mustahzi'an. Jadi apabila dia mengucapkan, seseorang itu mengucapkan kalimat kekufuran walaupun dia bermain-main, sekedar hanya sebagai bahan ejekan, bahan olok-olokan. Nah, ini berbeda dengan orang yang tidak memaksudkan ucapan tadi, ya, pada keadaan yang pertama. Kalau orang yang pertama tadi dia mengucapkan kalimat kufur, ya, karena tidak sengaja. Nah, tidak bermaksud untuk mengucapkan kalimat tersebut. Adapun orang yang mengucapkan sebuah kalimat kekufuran, akan tetapi dia sengaja dan sebagai bahan ejekan, bahan olok-olokan. Nah, maka ini diancam di dalam ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, ya, ketika memerintahkan nabinya untuk memperingatkan orang-orang munafik, ya, yang mereka suka bermain-main dan mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, istahzi'un, teruslah kalian mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat, wala in sa'altahu la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Nah, ini ucapan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu mereka menampakkan Islam, ya, tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Nah, bersama kaum muslimin, nah, sholat dan yang lainnya. Akan tetapi mereka, nah, hanya menampakkan secara zahir. Nah, namun di dalam hatinya, nah, tersembunyi kekufuran. Sehingga ciri orang munafik dalam ibadah sholatnya saja malas. Nah, idza qamu ila sholati qamu usala yurauna an-nas. Nah, apabila mereka berdiri menegakkan sholat, ya, dalam keadaan malas. Mereka menegakkan sholat tersebut dalam keadaan bermalas-malasan. Nah, apa yang mereka lakukan, orang-orang munafik? Terus mengejek, mengolok-olok syariat Allah, ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nah, di dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66. Walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan apabila engkau Muhammad bertanya kepada mereka, engkau tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik tersebut, nah, La yaquluna, pasti ya, niscaya mereka akan menjawab ya, ketika mereka mengolok-olok syariat Allah, mengolok-olok ayat Allah. Ketika aku tanyakan kepada mereka, pasti mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sungguhnya kami dahulunya hanya bersenda gurau dan bermain-main. Cuma main-main kok. Ya, kami cuma bercanda. Nah, kami tidak memaksudkan demikian. Kami cuma sekedar bercanda. Ya. Hati-hati yang mengejek syariat Allah. Ya. Berbahaya. Nah, jenggot kambing. Nah, hati-hati. Nah, ini berbahaya. Syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, kebanjiran di mana? Nah, Allah. Ya. Tidak. Atau dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Ada beberapa orang ini bukan dai. Nah, mengolok-olok ayat Allah. Nah, hati-hati, tidak boleh meniru yang demikian. Ya, kita sebutkan sebagai ya, bentuk peringatan, bukan sebagai bentuk candaan di antara antum. Ada seorang dai mengucapkan ketika ditanya, anaknya siapa namanya? Namanya Tony. Nah, Tony tidak ada dalam Al-Quran. Ada katanya. Nah, apa kalimat tersebut? Nah, a'udhu billahi minasyaitoni. Nah, ini istihza. Nah, bentuk olok-olokan terhadap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, minasyaitoni rajim. La hawla wa la quwwata illa billah. Nah, walaupun hanya sekedar untuk bercanda. Nah, agar supaya orang tertawa. Agar supaya orang itu nah, terhibur dengan candaannya. Namun candaannya nah, berbahaya. Masuk pada olok-olok dan ejekan terhadap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada candaan itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, mereka juga pun bercanda. Namun candaannya tidak melampaui batas. Nah, طيب di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang suka bermain-main dengan syariat Allah, bermain-main dengan ayat-ayat Allah, ya, bersenda gurau dengan syariat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya bertanya kepada orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini dalam konteks kepastian, la yaqulunna, pasti mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Pasti mereka akan mengatakan, nah, sesungguhnya kami hanya sekedar nah, bersenda gurau. Nah, bermain-main. Ya. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kul. Katakanlah kepada mereka, adillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Ha? Apakah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, syariat Allah. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terhadap rasulnya. Nah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu kuntum tastahzi'un, kalian nah, mengolok-olok. Hah? Pertanyaan. Sebagai bentuk peringatan kepada orang-orang munafik. Hati-hati. Nah, la ta'tabiru wa kafartum ba'da imanikum. La ta'tabiru. Nah, tidak perlu kalian minta uzur. Tidak perlu kalian minta maaf. Nah. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Nah, orang-orang yang bercanda. Nah, bercanda gurau dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan candaannya adalah candaan yang sifatnya akan membahayakan keimanannya. Ini dijauhi. Oleh karena itu, kita ingatkan kepada antum, terlebih bagi orang-orang yang suka bercanda, ya, bersenda gurau dengan teman-temannya. Nah, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan dan terjatuh pada suatu candaan yang bisa membahayakan imannya. Terlebih di zaman kita sekarang ini, beberapa orang yang kita dengarkan akibat pengaruh, ya, pengaruh melihat, menonton dan sebagainya, sehingga terkadang ucapan hanya sekedar bermain-main. Nah, demi dewa, demi dewa, ashhadu. Nah, ucapan yang sangat berbahaya akibat pengaruh yang masuk, ya, tanpa disadari, ucapan yang sangat berbahaya. Nah, namun kalau mereka ditanya, kenapa mereka demikian? Kita cuma main-main. Nah, akibat pengaruh. Sehingga mengucapkan suatu kalimat yang membahayakan iman. Nah, nas'allah salam wa'afiyah. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan perbedaan yang sangat mendasar antara seseorang yang disebutkan di dalam hadis ini, yang dia berucap dengan ucapan yang tidak dia sengaja, yang dia tidak memaksudkan ucapan tersebut, sehingga dia mengatakan suatu kalimat kekufuran, dan dia pun tidak sengaja mengucapkan kalimat tadi, maka dia tidak dihukum dengan kalimat tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang mengejek ayat Allah, syariat Allah. Ya? Qasad al-kalam, dia memang bermaksud dengan ucapannya tersebut. Namun, hanya sebagai bentuk ejekan kata mereka. Hanya sebagai bentuk candaan. Ya, senda gurau saja. Ini berbahaya. Nah, jadi dia memaksudkan ucapannya tersebut, bahkan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, akan tetapi, lakin ala sabiri al-sukhriyah. Nah, wal-haz' al-huz'. Nah, akan tetapi, ya, dalam bentuk candaan, ya, ejekan, olok-olokan, ya, makin demikian, nah, fadidhalika kana kafiran. Nah, maka orang yang demikian keadaannya, nah, dia menjadi kafir. Nah, ini ucapan yang sangat berbahaya. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Namun tentunya berbeda halnya dengan seorang yang tidak memaksudkan ucapannya tersebut. Nah, maka ketika dia tidak memaksudkan ucapan yang dia ucapkan, maka nah, ucapannya pun tidak dianggap sedikit pun. Nah, la yu'tabar. La yu'tabaru qawluhu syai'an. Nah, ucapannya tidak dianggap sedikit pun. Orang yang tidak memaksudkan ucapan yang dia ucapkan. Nah, oleh karena itu, pada para thalabah, nah, dan pada seluruh kita, agar hendaknya kita berhati-hati pada suatu ucapan yang kita ucapkan. Nah, yang mana ucapan ini lisan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Berbeda halnya tentunya seorang yang tidak memaksudkan ucapan tersebut. Tetapi kalau dia memaksudkan ucapannya dan makna yang terkandung di dalamnya dan ucapan ini membahayakan dirinya, maka seorang hendaknya berhati-hati dari ucapan-ucapan, apalagi ucapan itu mengantarkan dirinya kepada kekufuran. Nah, yang bisa mengantarkan dirinya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala wa iyyaka billah. Nah, nasallahu salaman afiyah. Saya cukupkan mungkin sampai di sini. Nah, dan ditutup oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza min rahmatillahi azza wa jalla, dan ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, di antara bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman, tidak memberikan siksaan kepada seseorang yang berucap dengan sebuah ucapan yang tidak dia sengaja, yang tidak dia maksudkan, walaupun ucapan itu sampai pada tingkatan kekufuran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna, kita cukupkan sampai di sini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu.